إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Setelah kita terangkan istilah as-sunnah yang dikenal di kalangan para ulama as-salaf, bahwa sunnah adalah Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencakup kitab Allah. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan, merinci dan menjelaskan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dari ayat-ayatnya, sehingga Allah azza wa jalla menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatul hasanah, sebagai suri tauladan yang sepantasnya bagi seluruh kaum muslimin untuk menjadikan beliau sebagai panutan dalam kehidupannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dan menjabarkan makna-makna yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan beliau yang disebut dengan sunnah qauliyah, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menegakkan salat. Lalu bagaimana cara kita salat? Bagaimana cara kita mengerjakan salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada al-musi'u salatah, orang yang buruk pada saat dia mengerjakan salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada seseorang masuk ke masjid, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengerjakan salat. Selesai salat, dia mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah membalasnya. Lalu kata Rasulullah, irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembali kamu, ulangi salatmu. Tadi itu kamu tidak salat, padahal dia melakukan gerakan-gerakan salat. Setelah selesai salat, Nabi mengatakan, kembali kamu, ulangi salatmu, tadi kamu itu enggak salat. Akhirnya dia mengulangi salatnya. Setelah dia mengerjakan sholat yang kedua, datang lagi dia kepada Rasulullah. Lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi sholatmu, kamu itu belum sholat. Sampai kali yang ketiga, sahabat ini mengulangi sholatnya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap saja mengatakan kepadanya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi salatmu, tadi kamu belum salat. Akhirnya sahabat ini menyerah. Dia sudah mengulang-ulangi salatnya, tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap salat yang dia kerjakan seperti tidak salat. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Dia mengerjakan sholat seperti tidak mengerjakan sholat. Kenapa demikian? Karena dia sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang dalam mengerjakan sholat gak bisa seenaknya. Oh, saya kok merasa enak sebelum sholat saya membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru takbir. Yang lain mengatakan, saya kok merasa enggak enak kalau tidak memulai salat saya dengan selawat. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, salli, dan seterusnya. Allahu Akbar. Salawat termasuk ibadah, akan tetapi harus tepat penempatannya, harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi mungkin punya pendapat yang lain. Sampai ada yang mengatakan bahwa saya kok baru merasa tenang kalau sebelum memulai takbir untuk sholat membaca ayatul kursi. Jadi sebelum dia sholat baca ayat kursi dulu. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Panjang kan itu. Saya bilang, kenapa enggak baca surah Al-Baqarah sekalian ya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat ini sampai tiga kali dia mengulangi salatnya, Rasulullah tetap mengatakan, kembali kamu, ulangi salatmu, tadi kamu itu enggak salat. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsinu ghaira hadza. Saya tidak bisa yang lebih baik dari yang apa yang sudah aku kerjakan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya salat. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Apabila engkau hendak mengerjakan salat, sempurnakan wudumu, kemudian engkau menghadap kiblat, lalu kemudian engkau mengucapkan Allahu Akbar, dan seterusnya dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menerangkan tentang kewajiban tuma'ninah dalam setiap gerakan. Kewajiban tuma'ninah dalam setiap gerakan. Thumma rfa' wa thma'inna rafi'an. Thumma rfa' wa'tadil qa'iman. Thumma sjud wa thma'inna sajidan, dan seterusnya. Kamu ruku, tuma'nina ketika ruku, i'tidal, berdiri, tegak, tuma'nina ketika sujud, tuma'nina. memberikan setiap gerakan itu bahagiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang menerangkan tata cara salat? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari sunnah qauliyah. Ingin belajar salat, pelajari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Atau yang termasuk dari fi'liyah, dari perbuatan beliau, itu juga bagian dari sunnah. Sunnatun fi'liyah. Sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau mempraktekkan secara langsung tata cara salat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika beliau salat memimpin para sahabat. Beliau naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertangga, jadi tiga anak tangga. Ketika beliau memimpin salat, beliau naik ke atas mimbar. Beliau bertakbir di atas mimbar. Ruku di atas mimbar. I'tidal di atas mimbar. Mau sujud di atas mimbar kan enggak bisa. Beliau turun, mundur ke belakang. Beliau melakukan gerakan, mundur ke belakang. Lalu sujud di atas tanah. Bangkit ke rakaat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Sampai pada saat beliau akan sujud, beliau mundur ke belakang, lalu kemudian beliau setelah itu mengucapkan salam dan beliau berbalik dan mengatakan kepada para sahabat, innama fa'altu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku sengaja melakukan perbuatanku ini agar kalian mengikuti aku, bermakmum di belakangku, dan kalian mempelajari bagaimana cara aku mengerjakan salat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan secara langsung tata cara manasik haji. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Jabir, panjang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tata cara menunaikan manasik haji dari awal hingga akhir. Disaksikan oleh para sahabat. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Jangan membuat satu ajaran di luar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnatun fi'liyah. Atau sunnatun taqririyah, sesuatu yang dilakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengingkarinya dan tidak menghukumi haramnya. Termasuk yang biasa dicontohkan oleh para ulama, seperti para sahabat yang mereka memakan ad-dhabbu. Ad-dhabbu, biawak, jenis hewan lebih besar dari kadal, ya, di bagian belakangnya itu seperti gergaji. Ini tu biawak, abobbu bahasa Arabnya. Tapi kalau kita sebut biawak, khawatir jangan sampai difahami seperti biawak yang ada di Indonesia ini, besar seperti buaya. Abobbu yang dikenal itu kelihatannya berbeda ciri-cirinya. Macam-macam warnanya. Ada yang warna hijau, ada yang warna lain juga. Ya. Warna oranye, macam-macam. Dan ada beberapa jenis. Namun secara umum dia lebih besar dari kadal. Enggak terlalu besar. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimakan oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya, namun beliau tidak melarang para sahabat. Dan ini disebut takrir, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau seandainya itu haram, tentu telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk sunnah. Termasuk sunnah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, adab-adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim yang menerangkan makna Al-Qur'an. Maka seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berjalan di atas Islam yang sahih. Nah, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang, itu statusnya sama hukumnya dengan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama hukumnya. Sebab taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasul adalah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus beliau sebagai Rasul, yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, hendaknya kalian mengambilnya, berpegang teguh dengannya. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka tinggalkannya, berhenti kalian melakukannya. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini menerangkan kepada kita ma'asyiral muslimin, kewajiban mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang bisa berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Tidak mungkin. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang konsekuen beramal dengan Al-Quran Karim, maka dia pasti mengamalkan sunnah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan makna Al-Quran Karim. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu ayat yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran yang dikenal di kalangan para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian bagi hamba-hamba Allah azza wa jalla. Kalau dalam sekolah, dalam setiap pelajaran itu ada ujiannya untuk menunjukkan kelulusan atau tidak lulusnya seorang pelajar. Ya. Maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ada yang disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian kelulusan hamba-hamba Allah, apakah mereka benar-benar dikatakan sebagai hamba-hamba yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau ungkapan cinta kepada Allah itu hanya di lisan saja tapi tidak dibuktikan dalam amalan, tidak dibuktikan dalam kehidupannya. Ayat itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibukumullah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakan, Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, katakan kepada manusia-manusia itu, in kuntum tuhibbuna Allah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, pembuktian, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian benar cinta kepada Allah? Demikian banyak manusia yang mengaku cinta kepada Allah, iya kan? Si fulan mengaku cinta kepada Allah, si Alan juga mengaku cinta kepada Allah. Demikian banyak manusia yang mengaku cinta kepada Allah. Wahai kalian orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, baca ayat ujian ini, kalian lurus apa enggak? Hadapkan kepada apa yang telah kalian amalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, ada balasannya. Yuhibbukumullah, baru Allah yang mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita melihat apa yang kita amalkan selama ini. Apakah kita telah lulus dari pengetesan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah ujian bagi kita. Ayatul mihnah. Lulus enggak kita? Salat. Satu contoh saja salatnya kita. Pada saat kita mengerjakan salat, perhatikan setiap gerakan dan ucapan yang kita ucapkan di dalam salat. Lalu kemudian kita sesuaikan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuaikan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara kita salat. Ketika kita takbir, bagaimana cara kita takbir? Ya. Tangan ini diletakkan di mana? Allahu Akbar. Katanya ada yang sampai nyamping ini. Ada lagi yang sholat berbahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu? Allah Maha Besar. Repot kalau setiap daerah menggunakan bahasanya di dalam sholat. Apalagi bahasa Aceh ini. Akan menjadi rusak sholat itu. Iya kan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qumta ila sholati fa asbigh alwudu' tsumma istaqbil alqiblah fakabbir." Apabila engkau bangkit untuk mengerjakan salat, sempurnakan wudu'. Perhatikan tata cara wudu' kita. Ketika para sahabat mereka berwudu', itu ada sedikit saja bagian tumitnya yang tidak terkena air wudu'. Mereka tidak membasuhnya secara sempurna. Kaki mereka pada saat berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak sambil beliau mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit. Ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna pada saat membasuh kakinya pada saat berwudu. Celaka dari tumit-tumit yang tidak sempurna ketika dibasuh dalam berwudu, diancam api neraka. Nah, lalu bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita sholat? Apa yang kita baca di dalam sholat? Gerakan-gerakan pada saat kita sholat, pada saat kita berdiri, pada saat kita ruku, bagaimana cara kita ruku? Pada saat kita i'tidal, pada saat kita sujud, apa yang kita harus lakukan ketika sujud? Apa yang dianjurkan? Apa yang tidak diperbolehkan? Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan ini? Ini pelajaran dari guru saya. Dalilnya mana? Ya enggak tahu. Pokoknya guru saya yang mengajarkan saya demikian. Jadi tidak bersandar kepada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus koreksi. Sudah benarkah salat kita? Ini salah satu contoh saja dari sekian banyak permasalahan di dalam agama ini. Karena setiap urusan dalam kehidupan kita itu diatur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penampilan kita. Termasuk penampilan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wa qussu syawarib wa khaliful musyrikin, biarkanlah jenggot-jenggot kalian, pangkaslah kumis-kumis kalian, selisihilah orang-orang musyrik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ifa'ul lihyah, memelihara jenggot termasuk diantara sunnah-sunnah fitrah. Jadi melihara jenggot ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tanda teroris. Kalau seorang sudah berjenggot, melihara, membiarkan jenggotnya, tambah lagi celananya sudah mulai gantung, diangkat di atas mata kaki, ini ciri-ciri teroris. Subhanallah, sangat buruk sekali. Padahal itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya dari kalangan teroris, adanya dari kalangan khawarij yang melakukannya. Jangan dijadikan sebagai kesimpulan ciri-ciri al-irhabiyun, teroris. Tidak bisa demikian. Itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita hadapkan diri kita. Dalam sekian banyak hal, apakah kita telah menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Yang disebutkan akhlaknya merupakan akhlak yang menjabarkan Al-Qur'anul Karim. Maka wajib ma'asyiral muslimin rahimakumullah mengikuti sunnah. Al-Hafidh Ibnu Katsir, Abu Al-Fida, Imaduddin Ismail Ibn Umar, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ibnu Katsir bermadhab Syafi'i. Beliau menerangkan ayat ini dalam tafsirnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata beliau, hadhihi al-ayatul karimah hasimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala at-tariqatil muhammadiyyah fa innahu kadhibun fi nafsil amr hatta yattabi'a asy-syar' al-muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Kata Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, ayat yang mulia ini merupakan hakim yang mencetuskan sebuah hukum terhadap setiap mereka yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak berjalan di atas petunjuk dan bimbingannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia dusta dengan ucapannya. Sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapannya dan setiap perbuatannya. Siapa Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu beliau menyebutkan hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Lalu kata beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, "Ay yahsul lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu minal awwal." Kata beliau, pada saat kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan meraih, kalian akan mendapatkan yang lebih dari apa yang kalian harapkan. Dari kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan yang lebih afdal dari cinta kalian kepada Allah, yaitu apa? Allah mencintai kalian. Allah mencintai kalian. Allah mencintai hamba tersebut, itu lebih afdal, lebih agung, lebih mulia daripada hamba itu yang cinta kepada Allah. Iya kan? Kadang-kadang seorang cinta kepada orang lain, misalnya seorang laki cinta kepada seorang wanita, tapi wanita itu tidak mencintainya. Ada satu bait syair yang masyhur di kalangan Arab yang menceritakan tentang kisah Majnun Layla. Seorang yang sinting gara-gara Layla. Majnun Layla. Kullun yad'i waslan bi Layla wa Layla la tuqirru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Layla. Layla sendiri mengatakan, aku enggak ada hubungan dengan mereka. Layla tidak mengenalnya. Semua orang mengaku mengenal Layla. Sampai ada yang gila karena Layla. Ya. Dia menginginkan untuk mendapatkan Layla, tapi Layla tidak mengenal. Nah, dia tergila-gila. Layla seorang wanita yang dikenal kecantikannya di zaman jahiliyah. Sampai orang yang disebut Majnun Layla ini mendatangi rumah si Layla, tapi enggak masuk ke dalam loh. Enggak, orang enggak dikenal kok. Enggak bisa masuk ke dalam. Dia hanya mendatangi dinding-dinding rumahnya Layla. Sambil dia mendendangkan syairnya, amurru ala diyari diyara layla uqabbilu dhal jidar wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syagafna qalbi walakin hubbu man sakana al jidara. Aku mendatangi rumahnya Layla dan mencium dinding ini, dinding itu, bukan karena saya cinta kepada dinding-dinding itu, tapi cinta kepada yang dibalik dinding. Majnun. Ya. Apa manfaatnya? Seorang mengaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak mencintai kita. Tidak ada manfaatnya, kan? Kerugian. Berapa banyak mereka yang mengaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Ibnu Katsir rahimahullah, kama qala ba'dul ulama al-hukama, sebagaimana yang dikatakan sebagian para ulama yang bijak, laisa sya'nu an tuhibba innama sya'nu an tuhabba. Jadi bukan yang diinginkan engkau sekedar mengaku cinta kepada Allah. Wah, saya cinta kepada Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, Allah cinta kamu enggak? Enggak tahu ya. Bukan yang diinginkan kamu mengaku cinta, tapi yang dikehendaki adalah kamu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pembuktiannya adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan yang lainnya dari para ulama ussalaf, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-ayah faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ada sebagian kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat ini. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mi'yarul haq, al-mi'yarus sahih, tolak ukur yang benar untuk menentukan kebenaran sesuatu adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, seorang tidak akan mungkin dicintai Allah meskipun dia mengaku. Maka ayat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat jelas sekali, ditambah dengan penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menerangkan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada hamba-hambanya pada saat terjadi perselisihan, apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, solusinya gimana? Kita kembalikan kemana perselisihan itu? Kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikanlah kepada Allah. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah? Kembalikan kepada kitabullah, kepada firman Allah Al-Quranul Karim, dan kembalikanlah kepada Rasul. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada saat beliau menerangkan firman Allah ini, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan perselisihan yang terjadi di antara kalian kepada Allah dan Rasul, kata Imam Syafi'i, ay ila ma qalahu Allah war rasul, kembalikan kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, maka berarti itulah yang kita amalkan. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka berarti itulah yang harus kita tinggalkan. Makanya syarat untuk diterimanya satu amalan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bagaimana cara seorang beribadah. Tidak sempurna persaksian seorang hamba pada saat dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tidak sempurna persaksian ini hingga dia membenarkan setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ragu sedikit pun, berita apapun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia benarkan dan dia percaya, dia beriman. Termasuk berita tentang Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam dengan ruh dan jasad dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, lalu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melewati langit demi langit, bertemu dengan para nabi, lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rabb-nya, lalu kemudian Allah mewajibkan salat 5 waktu dalam hadis yang panjang tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang diriwayatkan secara mutawatir oleh para ulama-ul hadis. Dengan ruh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan itu. Jadi bahan ejekan orang-orang musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa semalam dia telah melakukan perjalanan ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin, maka dia berkeyakinan tentang kebenaran yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat yang membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya Rasulullah memberitakan yang lebih dari itu, saya tetap akan beriman dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan sempurna persaksian seseorang terhadap kalimat Muhammadun Rasulullah hingga dia mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah. Dan seorang hamba tidak beribadah kecuali berdasarkan bimbingan dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajib hukumnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan seorang dari kesesatan dan penyimpangan. Adapun selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, berapapun, setinggi apapun kedudukannya, selama dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Meskipun dia dianggap sebagai guru besar, meskipun dia disebut sebagai kiainya para kiai, meskipun dia disebut sebagai ulama'nya para ulama, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Jika sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima. Kalau tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, ditolak. Begitulah cara kita bersikap dalam beragama ini. Dan itulah yang menjadi bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah itu Abu Hanifah? Ataukah dia Al-Imam Malik bin Anas? Ataukah Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris? Ataukah Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala? Mereka semuanya memerintahkan kepada para pengikut-pengikut madhabnya untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus didahulukan dari setiap ucapan-ucapan mereka. Dari setiap ucapan-ucapan mereka. Di antara ucapan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Idza jaa'a Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain, wa idza jaa'a as-sahaba fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang dari Rasulullah, maka saya tunduk dan siap menerimanya. Apabila datang dari para sahabat, maka saya tunduk dan siap menerimanya. Demikian pula Imam Malik rahimahullah. Suatu ketika beliau berada di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau sambil mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu kalamin yuqbalu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr." Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpesan kepada kaum muslimin. Beliau berpesan kepada mereka-mereka yang mengaku penganut madhab al-imam syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhabi." Apabila telah sahih sebuah hadith, itulah pendapatku. Itulah pendapatku. Beliau yang mengatakan, "Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin minan nas." Sepakat seluruh kaum muslimin bahwa apabila telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan sunnah karena ucapan seseorang dari manusia. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Imam Ahmad yang mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadits, maka itulah madhhabku. Itulah pendapatku. Ada seorang penyair, dia mengumpulkan perkataan empat imam ini dalam bait-bait syairnya. Beliau mengatakan, "Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbalu." فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى ترضى على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة واسمع بها فإن فيها منفعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Penyair ini mengatakan perkataan tokoh-tokoh Islam yang membimbing umat ini kepada kebaikan itu tidak diamalkan tanpa nas yang dibangun di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Hanifah, qala Abu Hanifah al-Imam, la yanbaghi liman lahu Islam. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengambil ucapanku hingga ucapanku ini disesuaikan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sambil beliau mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwar rasul. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak selain ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, in ra'aitumu qawli mukhalifan lima rawaitumu. Apabila kalian melihat ucapanku menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari hadis, maka lemparkan ucapanku itu ke dinding dan ambillah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad mengatakan, jangan engkau menulis apa yang aku ucapkan, namun dalil itulah yang kalian tulis. Ini bimbingan seluruh para ulama, seluruh imam-imam madhab. Jadi kalau kemudian ada seorang yang fanatik dengan satu madhab tertentu, siapa yang dia ikuti? Dijelaskan kepadanya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, tapi madhab Syafi'i enggak mengamalkan ini. Ini bukan madhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan apa? Al-Imam Syafi'i, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Kalau telah sahih sebuah hadits, itulah pendapatku, itulah madhabku. Jadi madhab Syafi'i adalah yang berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka-mereka yang mempelajari madhab. Jadi di sini saya perlu terangkan bahwa para ulama mereka bermadhab, Maksudnya mereka bermadhab, pelajaran mereka pada saat mereka mempelajari fikih, mereka mengambil madhab tertentu untuk memudahkan memahami permasalahan-permasalahan fikih, namun bukan bertujuan untuk fanatik kepada madhab tersebut. Misalnya seorang ingin belajar agama, mau belajar masalah fikih, fikih apa yang diambil? Fikih Syafi'i misalnya. Itu ada kaidah-kaidah tertentu, ada ulamanya yang mereka membahas berdasarkan mazhab Syafi'i. Lalu kemudian seorang belajar dari kitab-kitab bermazhab Syafi'i, maka dia pun disebut Syafi'i. Disebutnya Syafi'i bukan karena dia fanatik kepada mazhab Syafi'i, namun karena asal pembelajaran fikihnya itu dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Namun ketika dia menemukan satu permasalahan, ternyata permasalahan tersebut bertentangan dengan yang dia pelajari dalam mazhab Syafi'i, maka wajib bagi dia untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti kitab yang di sana diajarkan mazhab Syafi'i. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Penisbatan kepada mazhab bukan untuk fanatik kepada mazhab tersebut, namun hanya untuk sebagai memudahkan kita di dalam mempelajari permasalahan-permasalahan hukum yang ada di dalam al-Islam. Oleh karena itu, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Faman arada aqwal al-ulama 'ala an-nusus wa wazanaha biha wa khalafa minha ma khalafa an-nass lam yuhdir aqwalahum ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم." Barang siapa yang menyesuaikan perkataan para ulama kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, lalu dia mempertimbangkan ucapan para ulama tersebut dengan dalil, dan dia menyelisihi ucapan ulama yang menyelisihi dalil, maka ini tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan ulama tersebut atau merendahkan, meremehkan ulama itu. Tidak. Bahkan dia benar-benar mengikuti nasihat para ulama. Karena setiap para ulama pasti mereka mewasiatkan kepada umatnya, mewasiatkan kepada para pengikut madhabnya untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti ucapannya. Maka benar, yang benar-benar dikatakan mengikuti para ulama tersebut adalah mereka yang menjalankan wasiatnya untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sini saya sebutkan beberapa contoh dari sikap para ulama. Mereka bermadhab namun mereka tidak fanatik kepada madhab tersebut. Misalnya Asbagh ibn al-Faraj. Asbagh ibn al-Faraj salah seorang di antara ulama yang bermadhab Malikiyah, madhab Maliki. Beliau mengatakan, "Al-mashu, yani al-khufain ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an akabir ashabihi fil hadar athbatu indana wa aqwa min an nattabi'a Malikan ala khilafih." Tentang masalah diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf. Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit. Sepatu secara umum diperbolehkan menyapu di atasnya apabila dia berstatus sebagai sepatu, sepatu yang menutupi kakinya hingga mata kaki tertutup. Apabila seseorang memakai khuf, memakai sepatu dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas, pada saat dia memakainya, maka ketika dia hendak berwudu, ketika dia hendak berwudu, pada saat dia hendak mencuci kaki, dia enggak perlu melepaskan sepatunya, namun cukup dengan mengusap di atas dua khuf, di punggungnya, bukan di bawahnya, di punggungnya, di atasnya. Diusap sekali, sudah, cukup. Hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu di atas dua khuf mutawatir. Tidak bisa diingkari. Banyak sekali para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini. Nah, baik ketika safar atau ketika hadar. Hadar yakni mukim, tidak sedang melakukan perjalanan safar. Hanya perbedaannya kalau seorang sedang tidak safar, batasnya sehari semalam. Lebih dari itu harus dibuka. Ketika seorang dalam keadaan musafir, batasnya 3 hari 3 malam. Lebih dari itu harus dibuka. Ya. Kata Asbagh bin al-Faraj, menyapu di atas 2 khuf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat yang senior dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi safar, itu lebih sahih menurut kami dan lebih kuat daripada kami harus mengikuti pendapatnya Imam Malik yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bermadhab Maliki, namun dia menyelisihi pendapatnya Al-Imam Malik karena menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Ibnul Arabi Al-Maliki, bukan Ibnu Arabi, bedakan. Para ulama menyebutkan 2 nama yang harus dibedakan. Ibnul Arabi yang memakai alif lam, nah ini seorang ulama bermadhab Malikiyah. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, ini seorang zindiq. Zindiq para ulama mengafirkan dia. Nah, Ibnul Arabi yang bermadhab Maliki, dia mengatakan, قال المالكية ليس ذلك أي الصلاة على الغيب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. Berkata para pengikut madhab Malikiyah bahwa mengerjakan salatul ghaib itu khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk yang lainnya. Jadi ini pendapat madhab Malikiyah, salat ghaib. Salatul ghaib, ini maksud salatul ghaib apabila ada seseorang meninggal di sebuah negeri, lalu kemudian kita jauh dari negeri tersebut, dan seorang muslim yang meninggal ini tidak ada yang menyolati di negerinya, maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menyolatinya dengan salatul ghaib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan salatul ghaib terhadap An-Najasyi, Raja An-Najasyi yang meninggal di Habasyah dan tidak ada yang menyalati jenazahnya di negerinya, maka Rasulullah SAW memberitakan pada para sahabat untuk keluar ke lapangan, lalu kemudian mereka mengerjakan salatul ghaib. Siapa saja yang kondisinya seperti Raja An-Najasyi, maka disyariatkan melaksanakan salatul ghaib. Al-Maliki yang mengatakan tidak, itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Yang lain tidak disyaratkan mengerjakan salatul ghaib. Ibnul Arabi yang bermadhab Maliki, apa kata beliau? Wa ma amila bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ta'mal bihi ummatuh. Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh dikerjakan oleh umatnya. Ya'ni li'anna al-asla adamul khususiyah, karena asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah merupakan kekhususan Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah boleh dikerjakan oleh umatnya kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa ini kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam berpoligami lebih dari 4. Umatnya tidak boleh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam satu waktu 9 istri misalnya. Batasnya 4. Mathna wa thulatha wa ruba', 2 atau 3 atau 4, bukan 2 tambah 3 tambah 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4. 2 atau 3 atau 4. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa wisal, menyambung satu puasa dengan satu hari dengan hari yang berikutnya tanpa berbuka, tanpa makan sahur. Menyambung satu puasa dengan puasa yang berikutnya. Ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisal. Kalaupun terpaksa harus berpuasa wisal, puasanya hanya sampai sahur saja. Tidak boleh dilanjutkan ke hari yang berikutnya. Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya dalil. Tapi selama tidak ada dalil, apa yang dikerjakan Rasul boleh dikerjakan oleh umatnya. Nah, Al-Malikiyah, madhab Malikiyah mengatakan, kenapa ini khusus untuk Rasulullah, salatul ghaib, tidak boleh umatnya mengerjakan salatul ghaib. Kata mereka, tuyat lahul ardu wa uhdiratil janazatu baina yadayhi. Karena ketika Raja Najasyi itu meninggal, maka bumi itu dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jenazah yang tadinya jauh, seperti berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sebenarnya tidak mengerjakan salatul ghaib, kata mereka, tapi mengerjakan salatul jenazah. Jenazah itu ada di hadapannya karena bumi ini dilipat oleh Allah, sehingga jenazah itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Arabi, qulna inna rabbana alaihi laqadir. Memang betul Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kalau Allah ingin melipat bumi tersebut sehingga jenazah itu dihadapan Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Wa inna nabiyana la ahlun lidhalik. Dan memang berhak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan tersebut. Walakin la taqulu illa ma rawaitu. Namun, kata beliau, jangan kalian mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan riwayat. Mana dalilnya? Mana hadisnya bahwa bumi itu dilipat lalu jenazah itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya? Kata beliau, wala takhtari'u haditsan min 'indi anfusikum. Jangan buat hadis sendiri, ngarang hadis sendiri. Wala tuhaddithu illa bisabitati wada'u dhi'af. Dan jangan kalian memberitakan riwayat kecuali yang sahih. Adapun yang lemah tinggalkan. Lihat sikap Ibnu al-Arabi, padahal beliau bermadzhab Maliki. Namun beliau tidak fanatik kepada madhab Al-Malikiyah. Demikian pula hal Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ibn Kathir Al-Syafi'i rahimahullah. Tatkala beliau menerangkan tentang as-salatul wusta, hafidhu ala salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salatul wusta. Apa yang dimaksud as-salatul wusta? Berselisih para ulama. Namun Ibn Kathir mengatakan, waqad thabatati sunnah bi annaha al-'asr fata'ayyana al-masir ilaiha. Dan telah ditetapkan dalam hadis, dalam sunnah Nabi, bahwa yang dimaksud salatul wusta adalah salat asar. Maka wajib seseorang berpegang kepada sunnah itu. Lalu Al-Imam Ibn Kathir menukil dari Imam Syafi'i. Ibn Kathir menukil dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma qultu fakana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi qawli mimma yasih fahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam awla. Setiap yang aku ucapkan, kata Imam Syafi'i, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang aku ucapkan dari hadis yang sahih, maka hadis Nabi itu lebih utama. Wala tuqalliduni, jangan kalian taklid buta kepadaku. Imam Syafi'i juga mengatakan, idza sahal hadis wa qultu qawlan fa ana raji'un an qawli wa qa'ilun bidzalik. Apabila telah sahih sebuah hadis lalu aku mengucapkan satu ucapan yang bertentangan dengan hadis, maka saya meninggalkan ucapanku, rujuk menuju kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ibn Kathir Asy-Syafi'i menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, fahadha min siyadatihi wa amanatihi. Ini termasuk yang menunjukkan amanah Imam Syafi'i dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Wa hadha nafasu ikhwanihi minal a'immah rahimahumullah. Dan inilah yang menjadi sikap seluruh para imam-imam Islam rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka dan meridai mereka seluruhnya. Wa min huna qata'al qadhi al-mawardi bi anna madhhab asy-syafi'i rahimahullah anna as-salatal wusta hiya as-salatul 'ashr. Berdasarkan perkataan Imam Syafi'i inilah Al-Mawardi, salah seorang fuqaha yang bermadzhab Syafi'i, beliau dengan tegas mengatakan bahwa madhab Syafi'i, as-salatul wusta adalah salatul asr. Wa in kana qad nassa fil jarid wa ghairih annaha as-subhu. Meskipun pendapat barunya Imam Syafi'i, bahwa salatul wusta adalah salat subuh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Salatul wusta adalah salat subuh. Kata beliau, Al-Mawardi menegaskan bahwa madhab Syafi'i, as-salatul wusta adalah salatul asr. Kenapa? Li sihhatil ahadith annaha salatul asr. Karena sahihnya hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud adalah salatul asr. Wa qad wafaqahu ala hadhihi at-tariqah jama'atun min muhaddithil madhhab walillahil hamdu wal minnah. Dan disetujui sikap beliau ini oleh sekelompok dari para ahlul hadis madhhab walhamdulillah. Dari sini menunjukkan bahwa sikap para ulama, termasuk diantaranya mereka yang berjalan di atas madhab Syafi'i, tatkala mereka menemukan satu hadis ternyata menyelisih perkataan Imam Syafi'i, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk jadikan sebagai pegangan. Salah seorang imam yang bermadhab Syafi'i yang dikenal dengan nama Ibnu Khuzaimah, Hamad Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau mengatakan wa yahrumu 'alal 'alim ay yukhalifa as-sunnah ba'da 'ilmihi biha. Dan diharamkan terhadap seorang yang berilmu menyelisihi sunnah apabila dia telah mengetahui sunnah itu dengan alasan bahwa dia berjalan di atas madhab Syafi'i. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, rawal Baihaqi fil Ma'rifah. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ma'rifah dari Ar-Rabi' Ibn Sulaiman bahwa Al-Imam Al-Syafi'i berkata, qad ruwiya fihi anna an-nisa' yutrakna ila al-'idain fa in kana thabitan qultu bihi. Kata Imam Syafi'i, telah diriwayatkan sebuah hadis bahwa wanita dipersilahkan untuk datang ke lapangan menghadiri salat Idul Fitr. Telah diriwayatkan sebuah hadis, ini kata Imam Syafi'i. Artinya belum sampai secara meyakinkan kepada Imam Syafi'i bahwa ini benar-benar dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa para wanita itu dibiarkan. Kalau mereka hendak keluar menuju lapangan menghadiri salatul Id, silakan. Kata Imam Syafi'i, fa in kana thabitan qultu bihi. Kalau seandainya hadis itu sahih, saya berpendapat dengannya. Kata Imam Al-Baihaqi, qad thabat. Benar-benar riwayat itu telah sahih. Lalu beliau menyebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Ummu Atiyah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nukhrij al-huyyat wal awatiq wa dawat al-khudur ila al-musalla. Kami diperintahkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan wanita-wanita, bahkan wanita haid, wanita pingitan yang tidak biasa keluar rumah, diperintahkan keluar untuk ke lapangan menghadiri salatul Id, salat hari raya. Kata Imam Baihaqi, Al-Imamul Baihaqi ini madhab Syafi'i. Kata beliau, qad thabat, telah sahih riwayat tentang hal tersebut. Fayalzamu Syafi'i al-qawlu bihi. Maka wajib bagi mereka yang bermadhab Syafi'i untuk mengambil pendapat ini karena telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini insyaallah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.